dilansir dari berita1.com. Video pernyataan Ustadz Yahya Waloni beredar di YouTube yang berisi pernyataan mengejek cawapres Kiai Haji Ma'ruf Amin dan salah satu pendukung Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin, Tuan Guru Bajang atau TGB. Sekjen P3 Arsul Sani menilai bahwa Yahya Waloni tampaknya butuh belajar mengaji dari dasar. Dalam dua video itu, Yahya menyebutkan Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah tua tapi masih mau menjadi cawapres Jokowi, sementara TGB dia sebut sebagai Tuanku Guru Bajingan. Arsul Sani mengatakan kalau benar dia bicara seperti itu, maka tidak patut yang bersangkutan dipanggil sebagai ustadz. Yang bersangkutan perlu mengaji lagi dari dasar, apa itu tentang Islam. Menurut dia, Islam itu berasal dari kata salama yang berarti salam, damai, dan mendamaikan, bukan menyebabkan kebencian. Jadi kalau ada ustadz yang seperti itu, pantasnya belajar akhlakul karimah jilid pertama. Kata Arsul, dirinya tak akan membalas Yahya dengan kata-kata kasar yang sama. Arsul mengatakan dirinya tak mau kelasnya sama dengan ustadz tersebut. Untuk diketahui, dalam beberapa videonya Yahya Waloni kerap mengusung Prabowo Subianto.